السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين أكرمني الله وإياكم، الحمد لله kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz dan kita sampai pada penjelasan dari Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah atau penyelenggaraan jenazah. Tepatnya kita akan masuk pada halaman 168 dari kitab pembahasan tentang Abwabun Janaiz. Itu saja dasar dari masalah ini adalah Allah Subhanahu wa taala kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa bila akan merasakan kematian, ya. Maka tentunya perkara kematian merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bil khair wa syarr fitnatan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ujian berupa kematian dan kehidupan. Maka berkaitan dengan masalah kematian, berkata Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah ta'ala, وَمَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نُدِبَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُلَقِّنُوهُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Barang siapa di antara kaum muslimin yang menjelang kematian, datang kepadanya kematian, hadir ajalnya, maksudnya telah tiba ajalnya, nudiba li ahlihi, maka disyariatkan atau disunnahkan kepada kerabatnya, nudiba li ahlihi ayyulaqinuhu asyhadata, disunnahkan. Kata nadab nadbun adalah istilah lain dari istihbab atau al-muslim sunnah, ya. Al-mandub dulu telah kita bahas, al-mandub artinya apa? Al-maslun, al-maslun atau al-mustahab. Apa artinya al-mustahab? Itu sunnah muakkadah, ya. Sunnah, apa itu sunnah? Malam yu'aqabu tarikuhu, orang yang tidak diadab, tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Wa yastahiq aw huwa yusabu fa'iluhu, dan orang yang berbuat atau melaksanakannya adalah ta'ala. Mengisabu fa'iluhu imtihalan, mustahab atau nadab adalah perkara yang mendapatkan pahala orang yang melaksanakannya, imtihalan melaksanakan hukum syariat tersebut. Maka jika dia melaksanakan dengan sengaja, dapatkan pahala. Adapun kalau tidak sengaja, tidak, kan, ya. Maka syarat imtihal, ma yusabu fa'iluhu, orang atau perkara yang mendapatkan pahala orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut, imtisalan, karena melaksanakan perintah, wala yasuhul iqaba tariku, ya, dan tidak berhak mendapatkan azab orang yang meninggalkannya. Tidak diazab orang yang meninggalkannya. Itu adab. Jadi kata adab di sini penting di garis atas, ya. Kata Syekh, nudi bagi ahli, disunnahkan bagi keluarganya. Ingat, jadi dia bukan wajib. Mengapa sunnah? Karena tujuannya adalah bahwa bagaimana si mayit melafalkan kalimat syahadah dalam akhir usianya, itu yang diinginkan, ya. Dan al-mayit atau man hadrahu hadratul wafah, orang yang menjelang datangnya ajal, mungkin dia mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia mampu sadar dengan dirinya sendiri la ilaha illallah, maka tidak perlu layak tayu dan talqin, tidak butuh untuk ditalqin. Jelas, ya. Maka yang ditalqin adalah orang yang membutuhkan untuk diajari. Jadi kalau begitu hukumnya apa? Sunnah. Ini bagi ahli, disunnahkan bagi kerabat keluarganya, ayulakinuhu, agar yang talqin si mayit atau orang yang sakit dalam syaratnya tadi, asyhadah, kalimat syahadah. Kalimat syahadah ada khilaf di antara para ulama, apakah dia mujarrad qawli la ilaha illallah, sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, atau syahadatain dikamili, atau kalimat syahadah dengan sempurna, itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ya. Ada qawli rajih, pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama adalah mengatakan cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Pertama, karena dia sesuai dengan zahirnya hadis. Kemudian yang kedua, bahwa bahwa sesungguhnya memanglah kalimat syaratin rangkaian, tetapi kalimat la ilaha illallah merupakan pembuka bagi syahadah yang berikutnya, yaitu apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia mesti beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan Rasul yang pernah kita lihat Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas pengakuan la ilaha illallah menazimkan pengakuan syahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa syahadatain harus diucapkan, karena mereka mengatakan syahadatain adalah perkara yang harus diucapkan yang dengannya seorang disebut muslim. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau begitu kata mereka, ketika dimulai kehidupan yang hakiki, kehidupan dalam Islam dengan syahadatain, maka ditutup pula dengan apa? Syahadatain, kata mereka. Tapi ini istisqa'an wallahu a'lamu bissawab. Yang rajih adalah cukup dengan kalimat la ilaha illallah, karena dua alasan tadi ditambah alasan yang ketiga bahwa dia aisar ilmayyid, dia lebih mudah bagi si mayyid. Adapun dasar atau dalil akan hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala yaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat khamsa yaitu Abu Sunan Arba dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqinu mautakum la ilaha illallah. Jelas hadisnya. Maka kita perlu untuk berhenti pada beberapa kalimat. Jelas ya? Jelas sudah diketahui bahwa dasarnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang disyariatkannya atau disunnahkannya mentalkin si mayyit. Kita lihat sekarang kepada kalimat hadis. Apa ada faedah? Pertama pada kalimat laqinu. Pada kalimat laqinu yang dia adalah fi'il, fi'il amr. Dan fi'il amr yang tadi wujub. Biasanya menunjukkan tua kewajiban. Tetapi di sini hukumnya sunnah. Kenapa dia menjadi sunnah? Karena boleh jadi si mayyit mampu untuk mengucapkannya. Yang diperintahkan adalah talqin bagi si mayyit jika dibutuhkan. Dan adapun bahwa jika si mayyit mengucapkannya sendiri, maka dia mengucapkannya. Menurut keterangan Nabi dalam hadis yang akan datang nanti, jelas menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang mati di atas kalimat syahadah. Maka adalah faktor yang mendorong seseorang untuk senantiasa mengucapkan kalimat ini dan menjadikannya sebagai penutup dari usianya, kehidupannya di muka bumi. Ya, jadi seorang hamba yang saleh bismillah akan berusaha untuk menjaga kalimat la ilaha illallah qawlan wa amalan, siqan wa tatbiqan, perkataan maupun perbuatan, dan pembenaran atau pengakuan maupun tatbik penerapannya melaksanakan konsekuensinya. Ya. Maka laqinu itu waqfah yang pertama pada kalimat fi'il amr. Kemudian yang kedua kata laqinu menunjukkan talqin. Yang talqin dalam bahasa Arab adalah apa? Mengajarkan, ta'lim. Ya. Jadi mengajar seorang untuk mengucapkan la ilaha illallah bersama-sama. Jadi bukan qira'ah 'ala al-mayyit, iqra' 'ala mautakum. Bacalah kepada mayit kalian la ilaha illallah. Tidak. Jadi apa? Laqinu. At-talqin adalah al-qa'il yaqulu, orang yang mengatakan la ilaha illallah wal mayyit yattabi'uhu. Sedangkan si mayit ini mengikutinya. Jelas ini? Baik. Laqinu mautakum. Mautakum mayit kalian. Tetapi mayit yang dimaksud di sini bukanlah dimaksud adalah mayit yang sudah meninggal. Tapi dia adalah maka nanti yaqil maut, itu orang yang dalam keadaan menuju kematian. Maka maut, ya. Nah, kata maut dalam syariat Islam tidak mesti menunjukkan orang yang telah wafat. Dengan itu para ulama mengingkari orang-orang yang membaca surah Yasin di kubur. Mereka mengingkari. Kenapa? Karena hadis yang dijadikan dasar adalah waqra'u 'ala mautakum Yasin, bacakan pada mayit kalian surah Yasin. Kata mereka maut, mauta di situ sama dengan mauta di sini. Jika hadisnya sahih, nah, hadisnya batil, ya. Tapi jika hadisnya sahih, maka iqra'u 'ala mautakum Yasin, bacakanlah untuk mayit kalian Yasin sama dengan di sini. Laqinu maut mautakum, hanya berbeda yang sana qira'ah dibacakan, yang di sini talqin, bahwa yang sana cukup diperdengarkan. Adapun di sini diperdengarkan dan diajak untuk melafalkan. Jelas ya? Ya. Dan mauta di sana sama dengan mauta di sini. Artinya apa? Sama-sama orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Oleh karena itu ulama tetap melihat bahwa kerabul yasin inda al-maut inda sakarat dihawin sakaratul maut. Bahwa membaca surah yasin ketika sakarat akan meringankan sakaratul maut itu. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi bahwa yang rajih hadisnya lemah. La takunu bihi al-hujjah. Tidak layak dijadikan sebagai dari dalam masalah ini. Wallahu a'lamu bishawab. Waktu yang ketiga adalah pada kalimat mautakun. Apa ini mauta? Orang yang akan meninggal, bukan orang yang sudah meninggal, bukan ya? Mautakun. Yang terakhir kalimat la ilaha illallah. Rahman al-Mubarak Turi dalam kitabnya Bekat Syarah Miskat, ya, Syarah Miskat al-Masabih, dan dia membawakan dengan panjang lebar pendapat para ulama dan perselisihan mereka seputar kalimat la ilaha illallah. Dimana sebagian ulama mengatakan la ilaha illallah hanya ikhtisar, ringkasan. Yang dimaksud adalah laqil mautakum syahadatain, ajarkan kepada si mayit kalian kalimat syahadah pada mereka. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi telah disebutkan tadi, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan cukup dengan kalimat la ilaha illallah li zahiril hadis, karena zahirnya hadis seperti itu. La ilaha illallah juga akan datang di hadis yang kedua, ya, hadis Mu'adz bin Jabal. Kemudian bahwa apalagi dari dasar yang lain takdir, mengapa yang diajarkan hanya la ilaha illallah bukan syahadatain? Pertama tadi kita sebutkan karena zahirnya hadis seperti itu. Terus yang kedua, tangkaplah ilmu itu dengan menulisnya, ya, memudahkan bagi si mayit. Karena si mayit tidak mungkin diberikan beban yang banyak-banyak manakala dia dalam keadaan sakarat. Dan yang ketiga, ya, bahwa pada kalimat la ilaha illallah sudah ada pengakuan untuk menyembah Allah sesuai dengan syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Aidan bimada na'budu? Kita mengakui Allah yang harus disembah. Pertanyaan sekarang, bagaimana cara menyembahnya? Apakah dalam syariat dan moyang kita? Orang suku kita? Tidak. Dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka la ilaha illallah menazimkan syahadah yang kedua, yaitu Muhammad Rasulullah. Maka dia mengandung hal itu. Wallahu a'lamu bissawab. Tapi ingat, bukan berarti bahwa di tempat-tempat yang haruslah diucapkan syahadatain boleh diganti dengan kalimat la ilaha illallah. Ingat ya, sekali lagi bahwa kalimat la ilaha illallah dalamnya terkandung pengakuan Muhammadan Rasulullah. Muhammadun Rasulullah, paham ya? Kalimat la ilaha illallah terkandung pengakuan akan syahadah yang kedua. Tetapi ini bukan berarti di tempat yang disyariatkan mengucapkan syahadatain secara lengkap kita menggantinya dengan la ilaha illallah. Dengan alasan kan konsekuensinya begitu. Ya, jelas ini? Oleh karena itu, seorang yang masuk Islam tidak masuk Islam tanpa mengucapkan syahadatain dengan kedua lafalnya, bukan la ilaha illallah. Yang terakhir, berapa kali ucapan la ilaha illallah dibaca? Satu kali. Ya, satu kali. Dan ketika dikatakan laqini mautakum la ilaha illallah, sebagian ulama atau sebagian orang menganggap bahwa berarti di sini disyariatkan untuk talqin sebanyak-banyaknya. Dia dimana dia dzikir, kedudukannya seperti ini zikir, ya? Dan memperbanyak lidah dengan berzikir bagus tentu saja, ya kan? Apalagi ketika seorang menuju kepada kematian, la ilaha illallah, kan dia zikir afdal ma qultu ana wan nabiyuna yaum arafah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya kan? Maka dia zikir yang paling utama la ilaha illallah. Ya, maka sebagian orang berpendapat bahwa la ilaha illallah dibaca terus menerus. Tetapi ini pun pendapat yang keliru. Yang benar bahwa la ilaha illallah diucapkan cukup sekali dan dia dijadikan akhir ucapan si mayit. Artinya jika si mayit telah mengucapkan la ilaha illallah, waliman lafadhan mayita ayyaskuta. Maka bagi orang yang mentalkin si mayit tadi untuk diam, jangan dicicar lagi. Bilang. Ya, lakin mautakum, jangan terus menerus. Kenapa? Karena dia khawatirkan dari bentuk belajar bosan, kalau terus dipaksa atau terus dia mengucapkan la ilaha illallah. Dari tadi saya bilang, sudah bilang tadi. Kalau dia bilang seperti ini, jadilah ucapan yang terakhir apa? Dari tadi saya bilang begini, ya. bukan la ilaha illallah. Oleh karena itu, maka ditalkinkannya si mayit dengan la ilaha illallah adalah sampai dia mengucapkan la ilaha illallah sekali. Jika telah selesai, maka kemudian dia tidak diajak berbicara lagi. Ya, Yasmin, apa dasarnya? Dasarnya adalah apa yang datang dalam kalimat berikutnya. Kata Syekh, wa innama amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitalqini رجاء أن يكون آخر كلام الميت لا إله إلا الله. فأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صحيح رواية أبو داود. هذا شيخ عبد العزيز لم حنل رسول الله memerintahkan talqin mensalkin si mayit dengan harapan agar ucapan yang terakhir dari si mayit adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena dalam hadis Mu'adz bin Jabal sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Man kana akhiru kalamihi. Maka pada hadis yang kedua ini dua perkara yang perlu diberi atasi. Pertama, pada kalimat man kana akhiru kalamihi. Kalimat akhiru dan kalimat apa? Yang terakhir, yang kedua, la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maka lebih diterapkan pertama bahwa ucapan la ilaha illallah sudah cukup. Yang tadi kan? Bukan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, tidak. Cuma apa? La ilaha illallah. Ini yang pertama ya. Yang kedua bahwa dia adalah akhiru al-kalam. Dia adalah ucapan yang terakhir. Itu berarti bahwa apa? Jika si mayit telah mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensi dari talqin adalah apa? Dia haruslah dihentikan. Jika qala al-mayyit bila ilaha illallah, jika talaqqa al-mayyit bila ilaha illallah, maka al-mulaqqin an yaskuta. Bagi orang yang mentalqin untuk dia. Itulah si pertanyaan sekarang. Bagaimana jika si mayit berbicara bila ditalkin dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus diam, haus tak kemana ini anakku ya, no? Hal yang harus dilakukan talkin lagi. Itulah yang diinginkan di sini ya. Kenapa? Untuk menjadikan akhir ucapannya la ilaha illallah. Oleh karena itulah disinilah pentingnya seorang yang mendampingi seseorang yang sedang dalam keadaan sekarat. Baik sekali. Kenapa? Untuk kemudian dia melihat keadaan sekarat, kemudian mengambil itibar dengannya, ya. Akhiru zikra hadin lezzat al-maut kanari. Dan yang kedua adalah bahwa dengan kehadirannya di samping si mayit, dia bersiap untuk mengajarkan si mayit kalimat la ilaha illallah, untuk mengantarkan agar akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Baik. Haidha qada wa aslama ruhu fa'alaihim iddatu asya. Adapun jika dia telah wafat tadi sebelum wafatnya, ya. Syekh Abdul Halim bin Balai meringkas pembahasannya dari kitab Ahkamul Janaiz Syekh Al-Albani, ya. Sesungguhnya di sana ada perkara-perkara yang lain sebelum masuk kepada masalah apa yang menjadi kewajiban setelah datangnya kematian itu kan? Ya. Apa yang lain? Menyelesaikan hutang. Ya. Untuk sebelum wafatnya. Di sakit maksudnya ya. Si sakit. Wasiat ya. Menyampaikan kepada dia jika ada yang ingin diwasiatkan. Semayit ya. Apa lagi? Hutang, wasiat. Apa lagi? Ketika seorang masih dalam keadaan sekarang. Apa? Menazarnya. Apakah dia punya nazar atau tidak? Jangan ditanya. Karena nazar itu, apa hukumnya nazar? Makruh. Ya, tadi wajib tunaikan. Tapi kalau melakalkannya, dia makruh. Maka jangan ditanya dia tentang masalah nazar ya. Kecuali kalau dia punya nazar memang sebelumnya ya, yang belum dia tunaikan, kita ingatkan agar dia tunaikan di antara nazar-nazar yang mungkin pernah dia lakukan. Maksudnya nazar ya. Itu pun punya nazar yang dalam ketaatan. Allah alam bisawab. Apalagi, ya, mengingatkan kepada keluarganya agar tidak diratapi. Karena Nabi mengatakan, innal mayyita layu'adzabu kal ahlihi alaih. Sesungguhnya si mayyit akan diadab oleh Allah karena tangisan keluarganya terhadap dia. Na'udzubillahimbali. Ya, tetapi tidak semua mayyit tersiksa. Para ulama al-hafidh memilih di antara 8 pendapat, 2 pendapat atau 3 yang mendekati kepada mana hadis beliau, yaitu adalah bahwa si mayyit yang tidak berwasiat kepada keluarganya sedangkan meratap seperti itu merupakan kebiasaan keluarganya, atau si mayit yang tidak mengingatkan keluarganya, sedangkan meratap itu adalah kebiasaan dari masyarakat sekitarnya, atau bahwa sungai ini yang berwasiat untuk diratap, diratap. Dua atau tiga pendapat yang paling dekat dengan makna hadis. Adapun mayit yang sudah mengingatkan keluarganya dan melarang mereka, tapi keluarganya masih tetap melakukan, maka si mayit lepas dari azab. Wallahu a'lamu bissawab. Kenapa? An la taziru waziratun wizra ukhra an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah ada pada seseorang kecuali apa yang dia kerjakan. An la taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang jiwa yang berdosa menanggung dosa orang yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada perkara yang paling penting yang lupa dari sekian poin yang disebutkan tadi, yang haruslah diingatkan sebelum, atau yang harus dikerjakan oleh si mayit sebelum datangnya azab. Harta warisan dibagi, belum meninggal sudah dibagi. Aduh, kalau tadi mau makan cepat-cepat, ini mau harta cepat-cepat. Ayo bertobat, barakallahu fiik. Bagus juga ya. Ada yang paling pokok sebenarnya yang diinginkan, apa itu? Yaitu, ya, husnuzan billah, rojaknya dibesarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwasiatkan oleh para ulama salaf. Ingat sekali kalian wafat kecuali dalam keadaan berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka husnuzan kepada Allah itu penting. Itu apa? Kita mengakui akan dosa dan kesalahan kita dan bertobat dari hal itu. Kemudian kita yakin bahwa Allah maha pengampun dan Allah merahmati hambanya yang memohon rahmatnya. Maka kita berhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbesar rojak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Sehingga adalah istilah yang terdapat ulama, yaitu bahwa dalam kehidupan kita, ketika dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak menyangka akan datangnya segeranya ajal, maka kita memperkuat sisi khauf, takut kepada Allah. Adapun ketika datang penyakit, ketika dikhawatirkan ajal akan datang menjemput, maka kita memperkuat sisi rojak, pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting sebenarnya. Apa itu? Husnuzan billah. Fa'idha qadha aw qudhiya wa aslama ar-ruh. Adapun jika telah tertunai dan telah diambil, telah diserahkan ruh itu, maka bagi keluarga si mayit, fa'alihim, li ahli mayit, keluarga si mayit, tidak wasya. Wajib bagi mereka berbuat beberapa perkara, dan saya menyebutkan lima perkara. Yang pertama, al-awwal wa-tsani, ayyadmidu aynayhi wa yad'u lahu. Menutupi mata si mayit dan mendoakan baginya. Misalnya adalah hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, dari hadis Ummu Salamah tentang kisah kematian suaminya Abu Salamah. Berkata Ummu Salamah, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shuqqa basaruhu." Nabi datang kepada Abu Salamah ketika matanya sudah terpecah. Artinya pandangannya sudah pancu, sudah buyar. Artinya apa? Sudah sekarang. Maka Nabi atmazahu, menutupi matanya. Menunjukkan sunnah yang pertama bagi orang yang mendapati jenazah adalah apa? Menutupi matanya. Takmidul ainain. Ya. Kemudian summa qala, kemudian Nabi bersabda, "Inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya ruh jika dicabut, maka akan mengikuti ruh itu mata. Kalau mata akan mengikuti ruh. Dan ini menunjukkan bahwa mata akan melihat keadaan dicabutnya ruh itu. Allahumma salli. Ya. Tawajja an-nas min ahlihi. Fa wajja dzijatnya riuh rendah, dzijatnya suara siratul aswat. Ribut, gempar, ya. Maka gemparlah segolongan manusia dari keluarga Abu Salamah. Artinya mereka baru tahu ternyata Abu Salamah sudah wafat, ya. Dan dia sosok orang dengar kesimpulan wafat, apa yang terjadi? Menangis, menjerit kan, ya? Waktu masih nunggu, belum, masih tenang-tenang saja. Atau menangis itu, tapi tersaisah. Semuanya roh jika dia wafat akan diikuti oleh mata. Berarti sudah apa nih? Sudah mati. Maka dia adalah ya, menjerit, ya. Maka wajja nasu min ahlihi faqala, maka Rasulullah mengingatkan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan untuk diri kalian kecuali kebaikan. Jangan bilang celaka, jangan bilang ya kasihannya dan sebagainya, ya tidak, ya. Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Sebab sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. mengaminkan artinya apa? Membantu doa dengan mengatakan Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, Allahumma kulli Abi Salam, ya Allah ampunlah Abi Salam. Nah, ini doa yang disyaratkan ya. Jika yang meninggal Abu Fulan, Allahumma kulli Abi Fulan. Jika yang meninggal Alan Yunus misalnya, Allahumma kfir li Yunusa, ya, Allahumma kfir li Fulan, ya, Allahumma kfir li Abi Salama, warfa darajatahu fi al-'Aliyyin, dan angkatlah derajatnya di al-Mahdiyyin, di Mahdiyyin, ya, bersama orang-orang yang berjaya, wa khlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin, dan wa khlufhu fi 'aqibihi dan berikanlah dia pewaris wakhlufu, orang yang meneruskan usahanya fi aqibihi, aqib umit, artinya apa ini? keturunannya minal ma'abim, dari yang tersisa. Artinya apa? Berikanlah penerus, jadikanlah seseorang yang akan mengurus aqibihi, apa dari keturunannya al-ghabirin yang ditinggalkannya. Dan akhirnya Allah menghendaki saya yang mengurusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqfir lana walahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan baginya ya wahai rabbul alamin. Wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi, luaskanlah dalam kuburnya dan berikanlah cahaya baginya. Ya, baik. Satu, dua. Hal yang pertama tadi menutup mata. Kedua, mendoakan. Ya. Ketiga, ayyuqtuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi, yaitu menutupinya dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Ketiga adalah apa? Menutupi dengan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujja bi burudi hibra. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah tatkala beliau wafat, sujja, apa artinya sujja? Ditutupi secara selainnya di orang jauhnya dikemuli, jadi selimutkan agak sadanya diburu di hibra. Buru di hibra adalah kain burut yang dibuat di Yaman, yang dia adalah kain putih yang bergaris-garis hitam, yang nantinya akan menjadi salah satu di antara kain kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang keempat, ya'jilu bitajizihi wa ikhraji, mempercepat persiapan jenazah dan mengeluarkannya. Persiapan artinya apa? Tajhiz artinya apa? Mempersiapkan, memandikan dan sebagainya. Sehingga kalau seandainya jenazah itu dalam keadaan sakit sebelumnya, setelah wafatnya dan sebagainya, maka yang sebenarnya cara yang paling tepat adalah melepaskan seluruh pakaiannya. Mumpung belum begitu kaku jenazah setelah wafat ya, setelah sah dia wafat. Jangan ketika belum masih sekarat ya. Nanti protes mayatnya ya. Belum di cepat dulu ya. Maka setelah sah dia meninggal, baru dilepaskan. Kenapa dilepaskan lebih dahulu? Agar tidak ya kaku, karena belum kaku tubuhnya kan. Sehingga kain yang dipakai dilepaskan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka adalah khurafat bahwa pakaian yang dipakai ketika datang ajal tidak boleh dipakai. Nanti kena ajal juga. Justru dia adalah bagus untuk dipakai oleh orang lain. Apalagi sudah kita di Aceh sedang membutuhkan pakaian sekarang. Maka kalau begitu dilepas. Ya, kalaupun ternyata lupa dan sebagainya ya barulah nanti digunting atau kalau sudah keras ya. Setelah dilepas baru ditutup dengan kain yang panjang untuk seluruh tubuhnya. Setelah itu maka disyariatkan untuk segera menyelenggarakannya. Bukan seperti kebiasaan kita di mana jenazah istilahnya mandi salah dulu, mandi asal mandi. Nanti kalau mau dikuburkan besok, baru lagi siangnya dimandikan ulang, mandi bersih sebelum untuk dikafani katanya. Berarti itu kan sudah bisa disiapkan, dimandikan dengan mandi yang sah. Setelah itu nanti dikafani, ya. Karena disunahkan untuk menyegerakannya. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, asri'u bil jenazah, segerakanlah penyelenggaraan jenazah. Hadisnya sebenarnya mengenai mempercepat langkah mengantar jenazah ke kuburnya. Kata Nabi, asri'u bil jenazah, bersegerakanlah dalam mengantar jenazah. Daripada ulama mengatakan, hadis ini juga merupakan dalil yang menunjukkan disunnahkannya menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Kenapa? Karena tidaklah mungkin sempurna penyegeraan mengantar ke kuburnya tanpa menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Ya. kan tidak mungkin sebelum memandikan dibawa ke kubur, ya. Sedangkan perintah untuk menyegerakan ke kubur melazimkan berarti apa? Menyegerakan juga memandikannya, menyegerakan juga apa? Mengkafaninya. Ya, nasnya hadis tentang menyegerakan mengantar jenazah ke kuburnya. Ikhraj ilal makbarah. Jelas ini. Tapi dia melazimkan penyegeraan apa? Hadis. Kenapa? Ma la yatimul masyru' illa bihi fahuwa masyru'. Suatu perkara yang tidaklah sempurna perkara yang disyaratkan kecuali dengannya, maka hukumnya pun menjadi disyariatkan. Bahwa menyegerakan mengantar ke kubur tidak akan sempurna tanpa menyegerakan penyelenggaraan. Kalau gitu apa hukumnya menyelenggarakan penyelenggaraan sunnah? Bagaimana ya? Ini juga sunnah. Baik. Kemudian memberikan alasan. Kata beliau, fa in taku salihah. Sebab jika jenazahnya orang yang saleh, fa khairun tuqaddimunahu alaihi. Fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Sebab jika dia kebaikan, muslimah ini orang yang baik, nah kematiannya badan yang baik pula, fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Maka adalah kebaikan yang kalian sajikan, kalian berikan kepada muslimah itu. Tuqaddimunaha alaihi. Yang kalian segera mengajukan muslimah itu ke dalamnya. Artinya apa? Jika kuburnya adalah riyadun min riyadil jannah, robun min riyadil jannah, merupakan bentuk dari kebun surga, maka berarti engkau menyegerakan si mayit untuk masuk ke dalam kebun surga tersebut. Fa khairun tuqaddimunaha tuqaddimuna lil janazati al khair. Maka jenazah engkau berikan kepada dia kebaikan. Sebaliknya kata Nabi, wa in taku syarran, jika dia adalah kejelekan, wa in taku ghaira dzalika fa syarrun tad'unahu an riqalihum, maka dia adalah kejelekan yang kalian lepaskan dari pundak kalian ke beban. Oh subhanallah. Maka ini menunjukkan kepada kita perintah untuk menyegerakan, mengeluarkan yang melazimkan, yang mengharuskan, menyegerakan pula penyelenggaranya. Yang berikutnya yang keenam, yang terakhir, ayat yang terakhir, ayubadira ba'duhum liqadai bainihi malihi walau ata alaihi kullu. Itu untuk bersegera sebahagian di antara kerabat si mayit untuk membayar utang-utang si mayit dari harbanya. Min mali. Sudah sini? Ya, itu menyegerakan membayar utang. Siapa yang bayar? Keluarga tentu saja. Dibayar dari mana? Atas ini. Sebelum atau sudah pemegang waris? Sebelum. Walau ata alaihi kullu. Meskipun akhirnya harta si mayit habis semuanya untuk bayar utang. Ini berat kita. Ya. Sini banyak sekali tindakan kezaliman di antara kaum muslimin kepada si mayit. Bahkan terkadang dari kerabat dekat sendiri itu anak-anaknya. Itu apa? Si mayit misalnya meninggalkan utang. Di samping itu juga meninggalkan sebuah rumah misalnya atau sebidang tanah. Maka terkadang si waris si mayit tetap bertahan tidak menyegerakan membayar utang si mayit dengan alasan bahwa kalau kami jual tanahnya kami tidak punya apa-apa lagi. Kalau dijual rumahnya kami tidak punya tempat tinggal lagi. Akhirnya mereka apa? Mereka mencicil utang si mayit dengan harapan tetap menggunakan rumahnya. Kalau rumah itu rumah siapa sebenarnya? Rumah bagian dari harta si mayit. Maka si mayit berhak untuk dibebaskan dari adab di kuburnya dengan ditunaikannya utang, meskipun dengan menjual apa yang menjadi harta warisan seharusnya. Jelas ini? Karena itu bukan harta sang anak, tapi harta orang tua. Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Ini tidak. Orang tuanya dan harta orang tuanya milik dia. Atau paling tidak dia mengatakan, orang tua saya, harta orang tua saya milik saya. Kalau dia mati meskipun punya utang, ambillah, ditunaikan. Kapan-kapan kalau lagi lapang, adapun harta warisan harus dibagi. Ya. Ini keliruan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarh Mumti mengingkari dengan pengingkaran yang tegas dan keras. Bahwa banyak kelalaian. Dimana terjadi perebutan di antara ahli waris untuk memperebutkan harta warisan dan tidak peduli dengan utang-utang yang menumpuk mungkin milik si mayit. Maka ini perlu diperhatikan. Nah, kalau perlu dijual, meskipun dia mungkin barang yang belum selesai tunai, maka dijual untuk memenuhi utang, untuk menutupi apa yang ditinggalkan si mayit dari utang. Tidak boleh si mayit mengatakan tidak, saya kan juga kerja, dipotong saja gaji saya. Kenapa? Karena menyegerakan membayar utang adalah kewajiban bagi ahli waris terhadap si mayit dari harta si mayit. Bahkan ada petunjuk dalam hadis yang sahih di sini dibawakan bahwa jika itu disyariatkan dari harta, jadi membayar utang disyariatkan meskipun bukan dari harta si mayit, apalagi jika dari harta si mayit. Coba lihat kisahnya, ya. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, meninggal seorang laki-laki, maka itu memandikannya, mengkafaninya, dan memberikan kepadanya minyak wangi. Hanatnahu, minyak wangi. Ya. Wawadahnahu li Rasulillah. Kemudian kami letakkan mayit itu kepada Rasulullah di tempat yang jenazah diletakkan. Itu apa? Di sholat? Sholat itu. Yaitu di dekat baki. Ada musalla jenazah. Yang itu juga adalah tempat sholat itu. Maka, inda maqami Jibril. Di tempat berdirinya Jibril. Kemudian kami memberitahu Rasulullah SAW untuk sholat. Maka datanglah beliau. Faja'a ma'ana khutbah. Khutbah artinya melangkah mungkin. Allah al-Mustaf ya. Maka Nabi datang kepada kami sambil berjalan. Kemudian dia berkata, la'alla ala sahibukum baina. Kayaknya ada bagi saudara kalian ini utang. Qalu, maka berkata mereka, na'am, dinaran. Dua dinar, wahai Nabi. Atakhallafa, maka Rasul berundur. Faqala rajulun minna. Maka berkata seorang dari kami, yang disebut Abu Qatadah. Berkata seorang sahabat, itu Abu Qatadah. Ya Rasulullah huma alayya. Wahai Nabi, saya yang menanggungnya. Abu Qatadah ahli waris semua ini. Bukan. Ya. Tapi dia ingin menanggung utang si mayit. Si mayit. Bukan dari harta si mayit. Ya. Maka Rasulullah berkata, huma alaika wa fi malika wal mayitu minhuma bari. Kalau begitu, dua dinar itu adalah utang kamu, diambil dari hartamu, dan si mayit sekarang sudah bebas. Ya. Faqala na'am. Kata Abu Qatadah, ya betul, sudah saya sepakat, setuju. Maka Nabi pun mensolatkannya. Itu di awal Islam ini ya. Di awal Islam. Adapun di akhir Islam, Nabi tidak tanya lagi siapa yang punya utang. Tidak meninggalkan lagi orang yang punya utang. Dia sholatkan. Kenapa? Karena sudah ada batul mal. Bukan lagi orang yang menanggung. Tidak. Tapi batul mal yang menanggung utang. Orang yang meninggal. Maka ini di awal Islam. Maka kemudian, faja'ala Rasulullah idza laqiya Abu Qatadah yaqul. Ini syahidnya. Maka adalah Nabi, jika bertemu Abu Qatadah setiap kali ketemu, maka ia berkata, masuk ke sanat dinaran. Ya. Apa yang diperbuat dua dinar? Bagaimana yang dua dinar itu? Harus dibayar enggak? Hatta kana akhiru dhalika. Sampai kemudian akhir dari keadaan tersebut adalah bahwa Abu Qatadah membayarnya. Qadaituhuma ya Rasulullah. Aku senang bayarnya wahai Rasulullah. Qala. Maka dia berkata, al-an. Hina barit alihi jilduhu. Baru sekarang. Ya. Setelah dinginnya kulit si mayit. Atau sekaranglah. Tatkala dinginnya kulit si mayit. Ini bahwa dia kena ya. Setelah lepasnya si mayit dari azab. Selama belum tertunai, belum dibayar, maka si mayit tetap diazab dengan azab yang membayar hutangnya. Na'udzubillah. Hindari. Ya. Jadi saya dari hadis ini adalah bahwa jika Nabi memerintahkan menggerakkan membayar utang meskipun bukan dari harta si mayit, orang menanggung. Apalagi jika dia adalah dari harta si mayit. Artinya si mayit punya hak untuk bayar selama dia masih hidup. Dia akan menuntut di pengadilan. Mengatakan mengapa barang saya tidak dijual untuk bayar utang. Tapi dia sudah wafat. Maka tentunya yang berdosa adalah siapa? Ahli waris. Ya. Semoga Allah mengampuni apa yang menjadi kesalahan dan dosa kita dan menunjuk kaum muslimin kepada karena dalam masalah ini dalam perkara ini. Yang dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dari syaitan Allah Rasul Rasul Subhanahu